Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisirul A'lam fi Syarhi 'Umdatil Ahkam. Sampai kita pada al-haditsul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junub. Wa kana ya'muruni fa attaziru fayubashiruni wa ana ha'idun wa kana yakhruju ra'sahu ilayya wa huwa ma'takifun fa'aghsiluhu wa ana ha'idun. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Masih kita berkaitan tentang pembahasan ha'id, pembahasan haid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan kuntu aghtasilu ana, aku dahulu pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu bejana. Di sini menunjukkan boleh mandi dengan menggunakan satu bejana, satu ember untuk dua orang. Kilana junub, kami berdua junub. Wa kana ya'muruni, dan kisah berikutnya Rasulullah SAW memerintahkan aku fa'adziru, untuk mengenakan sarung. Fayubashiruni, beliau pun menggauliku wa ana haid, dalam keadaan aku haid tanpa jima, bukan jima di sini kan, tetapi hanya menggauli biasa. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf, karena rumah Rasulullah SAW dekat dengan masjid, damping dengan masjid, ketika i'tikaf Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya masuk ke rumahnya. Maka ketika itu Aisyah membersihkan, memandikan, mencuci kepala Rasulullah SAW. Keramas rasanya, dibersihkan oleh Aisyah. Dalam keadaan ketika itu Aisyah sedang haid. Al-makna al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini, istamalla hadzal hadis ala thalathi masail. Ada tiga permasalahan, tiga pembahasan dalam hadis ini. Al-ula, yang pertama, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa zawjatahu kana yaghtasilani minal janabati min ina'in wahidin. Rasulullah SAW bersama istrinya mandi dengan satu bejana, satu ember, disebabkan junub. Li'anna al-ma'a tahirun, karena air itu adalah suci. La yadurruhu ghurful junubi minhu, cidukan seorang yang junub tidak akan memudaratkan air, tidak akan mengurangi kesuciannya. Air tetap suci, kembali kepada hukum asalnya. Idza kana qad qad ghassala yadayhi qabla idkhalihima fil ina, apabila dia membasuh kedua tangannya sebelum memasukkan air ke bejana. Karena memang ketika bangun tidur disyariatkan bagi kita untuk membasuh kedua tangan. Jadi kalau bangun tidur itu perhatikan, tangan kita sudah dicuci belum? Kalau belum dicuci, segera dicuci. Segera dibasuh. Diambil air, masukkan ke gayung, basuh kedua tangan kita. Ini bangun tidur. Hukumnya wajib. Telah kita lewati hadisnya. Wa tsaniyatu, pembahasan yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada an yusarri li ummatihi fil qurbi minal haid ba'da an kana al yahud la yu'akilunaha wa la yudaji'unaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa boleh mendekati wanita yang haid, tidak berdosa berdekatan dengan wanita yang haid. Di sini Rasulullah SAW dalam keadaan ibadah, iktikaf. Beliau memasukkan kepalanya ke rumahnya, kemudian dibersihkan rambutnya oleh Aisyah. Boleh bersentuhan dengan wanita yang haid, tentunya yang mahram. Berdekatan dengan wanita yang haid, boleh. Tidak dilarang di dalam Islam. Adapun orang-orang Yahudi, mereka berlebihan dalam hal ini. Hulu, tidak makan bersama orang-orang haid dan tidak tidur bersama orang-orang haid. Orang-orang Yahudi menjauhi wanita-wanita haid. Ketika haid dijauhi, tidak tidur bersama mereka. Demikian pula ketika makan, tidak menyertakan wanita haid untuk makan bersamanya. Ini jeleknya mereka orang-orang Yahudi. Nah, Rasulullah SAW ingin menjelaskan di dalam Islam bahwa ketika seorang istri haid, tidak mengapa mendekatinya. Tidak ada dosa. Fakana sallallahu alaihi wasallam ya'muru Aisyata an tattazir. Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk memakai sarung. Fayubashiruha, beliau pun menggaulinya bidunil jima, tanpa jima. Wahia haid, dalam keadaan Aisyah sedang haid. Barakallahu fikum. Yang seperti ini saja boleh, kecuali jima. Kalau jima baru tidak diperboleh. Akan tetapi pembuka-pembuka jima dibolehkan. Asali satu, faedah yang ketiga, annal haid la tadkhul al masjid li alla tatulawwisahu. Wanita haid itu tidak masuk masjid agar tidak mencemari masjid, agar tidak mengotori masjid dengan darahnya. Ini permasalahan yang terjadi khilaf di antara para ulama tentang wanita haid masuk masjid, apa hukumnya. Di antara mereka berpendapat tidak boleh, sebagaimana hadis ini. Aisyah tidak masuk karena khawat, dan di antara mereka ada yang berpendapat boleh masuk masjid kalau tidak mencemari, kalau tidak mengotori, tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW mengatakan innal muslim la yanjus, manusia itu muslim, muslim itu tidak najis. Muslim itu tidaklah najis. Para pelompi. Jadi di sini yang dilarang ketika darah tersebut mencemari, mengotori masjid, maka dilarang. Maka dilarang. Kalau tidak mencemari, tidak mengotori, maka tidak mengapa. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ilaiha fi baitiha ra'sahu. Yukhriju ilaiha fi baitiha ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya masuk ke rumahnya, wa huwa fil masjid, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Fatansiluhu, bersihkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disisir, dirapikan. Mimma yadullu ala anna qulbar haid qurbal haid la mani' minhu. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa bagi seorang laki-laki mendekati wanita haid yang mahramnya tentunya. Limit di hadhil a'mal, seperti perbuatan-perbuatan seperti ini. Semisal ini. Waqad syara'a tawsi'atan ba'da harajil yahud. Dan sungguh Rasulullah SAW ingin memberikan kemudahan kepada kaumnya, tidak seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mempersulit. Ma yukhadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, al-awwal yang pertama, jawazu tisali al-junubaini min ina'in wahidin. Boleh. Bolehnya dua orang yang junub mandi dari satu bejana, suami istri tentunya. Kalau tidak, ya, kalau bukan, maka tidak dibolehkan. Haram hukumnya seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Demikian pula perempuan melihat aurat perempuan. Apalagi yang selain itu, yang bukan mahram. Laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki yang bukan mahram. Tentu diharamkan juga. Tentu lebih diharamkan. Laki-laki melihat aurat laki-laki saja diharamkan di dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan, la yanzuru rajul ila aurati rajul. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Walal mar'ah ila auratil mar'ah. Demikian pula seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lainnya. Haram hukumnya. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ini kasihan kita kalau mendengarkan dari sebagian manusia yang tidak paham ilmu agama. dari yang tidak paham ilmu agama, tidak mengerti. Pandangan mereka kalau laki-laki sama laki-laki boleh. Akhirnya mandi bersama dalam keadaan auratnya terbuka. Na'udzubillah. Tidak diperbolehkan yang demikian ini di dalam Islam. Islam sangat mengatur yang demikian ini. Barakallahu fikum. Sekalipun mandi janabah, mandi jenazah. Memandikan jenazah, sudah meninggal itu tetap bagi kita untuk menjaga auratnya. Sudah meninggal, sudah mayit. Tidak boleh bagi kita untuk menyingkap auratnya. Ditutup, benar-benar ditutup. Benar-benar ditutup. Dan karena itu dalam pelajaran janaiz, kita diajarkan oleh ulama kita tentang tata cara mandi janabah. Ditutup auratnya, benar-benar ditutup. Menyiramnya pun ada tata caranya. Tidak dibuka, kemudian digosok semua seperti kita mandi, tidak. Auratnya benar-benar dijaga. Barakallahu fikum. Karena di sana ada khawatir, ada aib. Ada aibnya pada jasadnya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, orang yang memandikan jenazah, memandikan mayit adalah orang yang amanah. Tidak boleh sembarang orang. Khawatir ada terlihat dari aib pada jasadnya, disebarkan kalau orangnya tidak amanah. Barakallahu fikum. Ini adalah indahnya Islam. Adapun kalau suami istri dibolehkan. Selain dari itu, tidak dibolehkan. Al-thani, faedah yang kedua, jawazu mubasyaratil haid, bolehnya menggauli wanita haid fi ma dunal faraj, kecuali jima, kecuali di bagian farajnya, bagian farajnya, kemaluannya baru tidak dibolehkan. Wa anna badanaha tahirun, jasad wanita yang haid itu suci, lam tahil fihi najasatun, tidak najis. Asalin, faedah yang ketiga, istihbabu lubsiha al-izar waqtal mubasyarah, ketika menggauli wanita haid disunnahkan untuk memakai sarung sebagaimana perbuatan Aisyah di sini, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi', yang keempat, ittikhadul asbab al-mani'ah minal wuqu'i fil muharram, mengambil sebab yang bisa menghalangi seorang dari terjatuhnya dalam perbuatan yang haram. Sebagaimana Rasulullah SAW ini di sini sangat berhati-hati, diperintahkan Aisyah memakai sarung. Khawatir nanti terjadi perbuatan yang tidak diinginkan, dan khawatir nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka diperintahkan pakai sarung. Al-khamis, yang kelima, man'u dukhulil haid al-masjid, dilarang wanita haid masuk masjid. Ini pendapat muallif. Pendapat mu'alif telah kita sampaikan. Ada khilaf di sini di antara ulama. As-sadis, yang keenam, ibahatu mubasyaratihal asya rutbatan aw yabisatan wa min dalika ghusli sya'ar wa tarjilihi. Bolehnya seorang suami menyentuh istrinya yang haid dalam keadaan tubuhnya basah atau kering. Dalam keadaan basah atau kering. Seperti membersihkan rambut di sini, mencuci rambut Rasulullah SAW basah dan menyisirnya dalam keadaan kering juga, tidak mengapa. Tidak najis, wanita haid itu tidak najis. Tidak boleh dijauhi. Sebagaimana mereka orang-orang Yahudi, istrinya haid dijauhi. Tidak makan bersamanya, tidak tidur bersamanya. Na'udzubillah. As-sabi', faedah yang ketujuh, annal mu'takif idza akhraja ra'sahu minal masjid, bahwasanya seorang yang sedang beriktikaf, nanti masuk dalam bab iktikaf di sini. Seorang yang sedang beriktikaf apabila mengeluarkan kepalanya dari masjid, la yu'addu kharijan minhu, tidak teranggap keluar darinya. Wa yuqasu 'alaihi ghairuhu minal a'dha, dan dikiaskan dalam hal ini selainnya dari anggota tubuhnya. Di sini Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya. Berarti kalau tangan dikeluarkan juga tidak termasuk keluar. Idza lam yakhruj jami'a badanihi, apabila dia tidak mengeluarkan jami'a badanihi, semua tubuhnya, maka tidak. Ada pembahasan berikutnya di sini yang tidak disebutkan oleh muallif, misal seorang ke kamar mandi, apakah itu teranggap keluar atau tidak? Setelah dia masuk salat tahiyatul masjid, kemudian dia ingin ke kamar mandi buang air kecil. Keluarnya ini ke kamar mandi teranggap keluar atau tidak? Ada khilaf di antara ulama. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka beliau berpendapat tidak teranggap keluar itu. Karena dia balik lagi, ketika dia balik lagi, tidak dia sholat tahiyatul masjid. Sudah dia sholat di masjid. Karena itu masih terhitung hubungan dia dengan masjid. Masih terhitung hubungan dia dengan masjid. Jadi ketika dia masuk, maka dia duduk. Sholat tahiyatul masjid sudah dia lakukan. Lalu ke belakang, niat kembali lagi. Niat kembali lagi. Barakallahu fikum. Selesai hadis yang ke-41 dari kitab Umdatul Ahkam dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassa dalam kitab Taisirul Alam. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan di sini. Bismillah Ustaz, apa hukum ketika sholat tidak memakai penutup kepala seperti peci, imamah, dan yang lainnya? Barakallahu fikum wa iyyakum. Tidak mengapa, sholatnya tetap sah walaupun dia tidak memakai tutup kepala. Akan tetapi yang afdol adalah dengan menutup kepala. Ini yang afdol. Yang afdol menutup kepala dalam keadaan sholat dan di luar sholat. Jangan kita beranggapan menutup kepala dengan peci, imamah. Itu cukup hanya di waktu sholat saja. Bahkan di luar sholat itu kita lebih dibutuhkan untuk memakai peci. Di luar sholat kita lebih dibutuhkan memakai peci. Kenapa? Karena ketika sholat itu sudah jelas ketahuan ini pasti muslim. Kenapa? Karena sholat. Kalau di luar sholat tidak pakai peci, apalagi pakai baju kaos, pakai celana, ini muslim atau bukan? Orang-orang ada yang ragu, muslim bukan. Jadi bisa ragu orang. Tapi kalau kita pakai peci, wah ini jelas muslim. Imamah, wah jelas lebih muslim lagi pakai imamah. Karena sebagian orang kita ketika melihat orang pakai imamah ini luar biasa, ini alim dan sebagainya, macam-macam. Berarti yang jelas itu muslim. Jadi tidak riya, tidak mengapa misal antum di luar pakai peci, pakai imamah, bagus yang seperti itu. Menunjukkan jati diri kita. Kita ini muslim. Barakallahu fikum. Ketika sholat kita pakai peci. Di luar sholat kita juga pakai peci. Bahkan lebih ditekankan lagi di luar sholat itu untuk pakai peci. Lebih ditekankan lagi kata sebagian ulama kita. Lebih ditekankan lagi untuk memakai peci di luar sholat. Imamah atau peci. Atau yang menunjukkan kita itu muslim. Ya. Di antara ciri yang menunjukkan kita muslim itu peci. Peci itu kalau bisa jangan dilepas ketika keluar. Kalau dulu kita pernah dapat faedah dari Syekh Abu Muhammad Shalih Kantus hafizahullah, ketika kita belajar di hadapan beliau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang itu lepas dari penutup kepala itu menunjukkan dia sedang ditakzir, sedang dihukum. Malu, aib ya. Barakallahu fikum. Sehingga yang semestinya dilakukan oleh seorang sunni salafi pakai peci. Paling minimalnya peci. Kalau mau sorban, bagus pakai sorban. Barakallahu fikum. Atau peci paling tidaknya. Demikian pula anak-anak kita. Kita perhatikan kalau keluar peci jangan dilepas. Peci jangan dilepas. Kehormatan. Barakallahu fikum. Kalau di rumah mau dilepas tidak masalah di rumah. Ketika keluar itu jangan lupa peci dipakai. Karena itu tanda yang menunjukkan ciri identitas kita bahwa kita adalah seorang muslim. Kita harus bangga dengan keislaman kita. Islam itu adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna yang tidak ada cacat sedikit pun di dalamnya. Kalau orang ahli maksiat saja mereka bangga dengan pakaian-pakaian mereka yang na'udzubillah. Kenapa kita tidak bangga dengan pakaian yang islami, syar'i, dipuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu kita harus bangga. Barakallahu fikum. Pakai jubah. Ini jubah pakaian muslim. Pakai sarung, pakaian muslim. Barakallahu fikum. Peci, pakaian muslim. Jadi diusahakan ketika di luar sana, pecinya jangan dilepas. Diusahakan peci jangan dilepas. Barakallahu fikum. Paham tuh? Nah, cukup sampai di sini. Ada yang tanyakan yang lain? Kalau tidak ada, tanyakan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik.